Kau wanita terindah yang pernah ku taklukkan. Kau, kenapa kau pergi? Kenapa kau pergi? Kau wanita terhebat yang pernah memelukku. Kau, kenapa kau pergi? Kenapa kau pergi? Helai udara di sekitarku, senandung lirik namamu. Tiap sudut kota yang ku datangi, senandung lirik namamu. Kau wanita termega yang pernah ku dapatkan. Kau, kemana kau pergi? Kemana kau pergi? Dari aku, semoga kau temukan apa yang kau cari, yang tak kau dapatkan. Dari aku, helai udara di sekitarku, senang. Namamu.